muda kerasku Zira namamu asli cangkokan Jawa busana biasa saja ramping kau punya pinggang rai lalatmu genit nakrik di jidat goda batinku kilik kitik imanku pantatmu aduhan bagai salak raksasa merah bibirmu bukan olesan pabrik mulus kulitmu tak perlu lagi ke salon betismu bukan main indah bak padi unting tidur pun aku tanya nyat sebelum aku sebutkan namamu guru Zira Boni Montok rasanya ingin punya bang untuk terakhir engkau seorang impianku guru Zira Boni Montok baru melihat kaki ibu melangkah hati di dalam nanti itu mirip betul apalagi hehehe takkan kuat ku berdiri Zira guruku ibu manis paperman berilah les privat agar otakku paten hadiahku tas plastik boleh pesan di butik timur pun aku tanyanya sebelum aku sebutkan namamu guru Zira Boni Montok rasanya ingin punya bangku praktir engkau seorang impianku guru Zira Boni Montok kalau setuju kita bolos sehari bohong sedikit mungkin Tuhan tak marah asmara tak bedakan aku murid kau guru kebun binatang lokasi yang ideal murah meriah ongkos buat pacaran ku tahu gajimu hanya cukup untuk beli tahu tidur pun tak tanyanya sebelum sebutkan namamu guru Zira Boni Montok rasanya ingin punya bangku praktir engkau seorang impianku guru Zira Boni Montok. Ingin punya bang